menuliskan lagu ini. Ku persembahkan padamu, walaupun tiada indah syair lagu yang ku gubah. Ku ingatkan kepadamu akan janjimu padaku, hanyalah satu pintaku, jangan kau lupakan itu. Walau apa yang terjadi, tabahkan hatimu selalu. Jangan sampai kau tergoda, mulut manis yang berbisa. Setahun kita berpisah, sewindu terasa sudah. Duhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu. Hatimu selalu, jangan sampai kau tergoda, mulut manis yang berbisa. Setahun kita berpisah, so rindu terasa sudah. Duhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu. Aduhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu.